bijak adalah anak yang mendengarkan didikan orang tuanya. Tetapi saat yang bersamaan terjadi ironi yang sangat luar biasa, karena nyaris anak-anak sangat bergairah justru untuk menunjukkan perlawanan dan bukan mendengarkan. Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana seharusnya kehidupan itu dijalani. Dan anak-anak harus belajar untuk mempersiapkan masa depan dengan memberi telinga mendengarkan didikan. Tentu saja orang tua tak sekedar menyampaikan sumpah serapah, kejengkelan, rasa, namun memberikan didikan yang bijaksana untuk membawa anak mengerti dan mengenal kebenaran dan hidup di dalamnya. Tapi anak yang menghardik ayah, mencemooh dan tak rela memberi telinga, ia tak akan mempunyai masa depan di kehidupannya. Jadilah anak yang memberikan telinga untuk mendengarkan didikan supaya engkau mempunyai harapan, sehingga penyesalan tak tiba namun tak bisa merubahnya. Bijaklah untuk menempatkan telinga, bukan sekedar mendengarkan pujian-pujian yang mencelakakan, saran dan anjuran kawan yang seringkali memenuhi keinginan namun bukan menjadi kebutuhan. Didikan bijak orang tua justru memberikan apa yang menjadi kebutuhan, sekalipun seringkali tidak cocok, tidak sejalan dengan keinginan. Nah, karena itu belajarlah menjadi anak yang mau memberi telinga, memberikan didikan. Raihlah masa depan. Karena itu menjadi hakmu jika engkau memberi telingamu untuk didikan.